Savino on the microphone. Introduce old girl with my boy Big D and my homies in the town, yeah. Yo people, can you feeling it? Cause the love is in the air. So let's ride. I just wanna tell you that I still love you, girl. Are you happy out there without me? Don't break up, the time kill me. Just trust me and don't judge me. I only have you, girl, you're my everything. Bagaikan cinta yang hilang, kini telah datang, selalu bersinar. I need you, I miss you, girl become true, it's too late for you. Mengapa kita dipertemukan, lalu dipisahkan oleh waktu yang tak pernah menentu. Menunggu, bukan kata yang cocok untuk diriku. Hanya Tuhan dan keadaan yang dapat tentukan. Tak mungkin disalahkan, ataupun diteruskan. Sudah-sudahlah, memang inikah takdirnya. Dan ku merasa, karena dia sudah ada yang punya.